إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوان أخوات رحمني ورحمكم الله kita akan membahas insyaAllah lanjutan kitab syarah usul as-sunnah usul as-sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang mana kita mulai pelajaran kita dari masalah beriman terhadap eksistensi al-mizan, yaitu timbangan. Kata Imam Ahmad rahimahullah, wal iman bil mizan yawm al qiyamati kama jaa yuzinul abdu aw yuzanul abdu yawm al qiyamati fala yazinu جناح بعوضة وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. Di antara akidah Muslim beriman terhadap eksistensi mizan. Mizan itu timbangan. Pada hari kiamat nanti, ketika terjadi hisab, yaitu perhitungan amal, sebagaimana dalam hadis disebutkan yuzanul abdu yawmal qiyamati fala yazinu janaha ba'udah, seorang hamba akan ditimbang pada hari kiamat, maka ia tidak dapat mengimbangi berat sayap seekor nyamuk. Kalimat tadi yuzanul abdu, jadi yang ditimbang itu abd itu sendiri, yaitu orangnya. Ini menunjukkan bahwasanya pelaku amalan juga ditimbang beserta amalan dia, gitu ya, beserta amalan dia. Dalilnya hadis ini, hamba akan ditimbang pada hari kiamat. Yang ditimbang yuzanul abdu, yaitu hambanya, dan nanti insyaallah akan ada hadis yang menunjukkan itu lebih kental lagi bahwasanya hamba itu akan ditimbang secara zat hambanya, ya, dan menunjukkan bahwasanya pada hari kiamat itu yang dibangkitkan bukan cuma ruh melainkan fisik juga. Tentu itu sudah kita ketahui, ya. Dan juga amalan-amalan para hamba akan ditimbang sebagaimana dalam athar, nanti kita sebutkan. Mengimani dan membenarkannya dan berpaling dari orang yang menolaknya serta meninggalkan mujadalah, perdebatan. Takutnya dengan perdebatan itu menjadi keraguan-keraguan nanti. Jadi tidak perlu kita berdebat dalam masalah ini. Kalau ada orang mengingkari, khalas, biarin saja, nanti insyaallah dia ngerasain gimana ditimbang, ya. Taib, di sini nomor satu dalam syarahnya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus saminu yawmal qiyamati la yazinu 'indallahi janaha ba'udatin wa qala iqra'u falanuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Jadi kita berbicara tentang mizan, ya. Akan anda sebut dulu, ikhwan, mizan itu apa? Mizan, ya, timbangan secara bahasa. Kalau di akhirat secara istilah, secara syar'i, mizan itu adalah ma yad'uhu Allahu yawmal qiyamati liwazni a'malil ibad. Apa yang Allah Ta'ala letakkan pada hari kiamat, ya. Jadi mizan itu benda, bukan suatu makna. Dia hakikat, suatu benda, makhluk Allah Ta'ala, yang ditujukan untuk menimbang amalan-amalan hamba. Ya, kalau di dunia timbangan mengukur berat, massa dan semisal itu. Tapi di akhirat kan bukan dari situnya, bukan mengukur berat jasadnya. Tapi zahir dari hadis yang kita sebutkan barusan, walaupun belum kita sebut terjemahannya, bahwasanya hambanya pun atau manusianya itu pun juga ada, juga akan ditimbang. Ya. Nah, di sini ikhwah sekalian, terjadi khilaf antara ulama sebenarnya apa saja yang ditimbang gitu loh. Dan apa saja yang ditimbang? Ya. Kalau kita jamak semua hadis, kita akan dapatkan, atau ayat atau hadis, kita akan dapatkan imma, kalau amalan sudah pasti, amalan ditimbang, pelakunya ditimbang, dan sijilat atau bitaqah, catatan amal juga ditimbang. Dari beragam hadis itu disebutkan hal-hal seperti itu. Ya. Coba kita lihat ya, hadis yang pertama yang kita bahas di kitab syarah ini, sesungguhnya akan datang pada hari kiamat seorang laki-laki yang besar dan gemuk. Al-azim as-samin. Azim dari segi fisik, besar as-samin, menunjukkan gemuk, samin banyaknya lemak dia. Ya. Pada hari kiamat, ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya pada hari kiamat seseorang itu berfisik dia. Berfisik, dan wallahu alam, walaupun kembali ke keaslian belum disunat dan semisal itu, melainkan wallahu alam fisiknya sesuai dengan bagaimana dulu dia wafat. Yaumul qiyam, pada hari kiamat, la yazinu indallahi janaha ba'udah. Ia tidak dapat mengimbangi berat sayap seekor nyamuk. Ini menunjukkan wallahu alam fisiknya pun ditimbang. Ditimbang. Dan ukuran timbangan tersebut untuk fisik bukan main kilo-kiloan, tetapi tergantung amalannya juga, gitu loh. Jadi orangnya juga sekaligus dia akan ditimbang. Orangnya sekaligus. Kemudian Rasul berkata, bacalah kalian, fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, dan kami tidak mengadakan suatu penimbangan bagi amalan mereka pada hari kiamat. Maksudnya apa? Mereka tidak ada amalan yang tidak didapatkan amalan mereka pada hari kiamat. Ya, apalagi orang ini misalnya kafir. Maka di sini ikhwah sekalian, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan dari ulama bahwasanya fisiknya tidak ditimbang, melainkan amalnya saja. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Ya, hadis ini kata mereka bukanlah fisik orang tersebut yang ditimbang. Orang tersebut memiliki fisik yang besar, betul, tetapi tetap amalannya yang ditimbang. Penyebutan fisik di sini yaitu azim, samin, besar, gemuk, ya. Itu hanya singgungan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang bergelimang dengan kemewahan taraf. Taraf itu ya kemewahan semata, dunia. Ya, dan memang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir zaman itu akan banyak lemak, ya. Maksudnya banyak lemak apa? Hidupnya tuh orang tuh enak sebenarnya. Walaupun standar enaknya di zaman ini ya ayam, kan. Coba siapa di antara kita makan ayam tiap hari? Orang kalau makan tiap hari sekarang tergolong mewah enggak, ikhwan? Ada enggak toko antum ya? Antum makannya apa aja sebenarnya? Ikan teri atau apa? Antum makan apa tiap hari? Hah? Biasanya kalau tiap hari makan ayam orang. Ayam makan ayam di warteg gitu. Berapa sih? Berapa ayam berapa sekarang satu ini? Dia beli palanya aja lah, yang penting ayam gitu kan. Ya, ayam pala paling cuma berapa? 2000 kan ya? Ya, atau cekernya, ya kan? ayam palak langganan tiap hari, makan palak, suka sama otak dan kulitnya. Akhirnya kena kolesterol dia habis itu ya. Nah, dia orang seperti itu tiap hari makan ayam, sekarang gimana? Biasa kan ya? Biasa. Tapi kalau di zaman mungkin tahun 90-an 80-an tiap hari makan ayam itu tergolong orang elit itu. Kalau sekarang biasa ya. Nah, jadi sepertinya di zaman ini memang kata Nabi SAW, ya banyak sekali sebenarnya lemak, dan orang itu menjadi apa? Dia makanan tuh ada di mana-mana. Market di mana-mana ada. Beli makanan di mana-mana bisa. Ya. Dan dengan gelimangnya makanan dan mudahnya, maka akhirnya apa? Orang menjadi cepat gemuk, enak gitu kan ya. Ya, kita-kita ini yang habis nikah biasanya perutnya membesar tuh kan ya. Bukan istrinya aja, ya suaminya. Bahkan suami lebih besar duluan mungkin ya, karena gemuk. Gara-gara nikah makmur, ya gitu kan. Sebagian ulama sampai itu menyinggung loh masalah perut besar itu, ikhwan. Ya dulu waktu masih bujang six pack ya. Ketika udah nikah zero pack ya. Jadi zero, nol packnya. Nah, yang seperti sampai disinggung oleh ulama, walaupun ya ini tidak menjadi haram ya, bukan enggak mesti haram. Tapi menunjukkan bahwasanya orang akhir zaman itu banyak yang enak-enakan dengan dunia gitu loh. Tapi dengan fisiknya yang enak dengan dunia itu ternyata tidak ada timbangan amalnya. Sedikit sekali beramal gitu maksudnya. Itu bagi ulama yang mengatakan apa? Mengatakan bahwasanya bukan fisiknya yang ditimbang melainkan amalannya. Tapi wallahu alam, zahirnya adalah orangnya juga ditimbang di mizan. Kemudian juga ditimbang juga bitaqah. Ya, sebagaimana hadis bitaqah. Ya. Ada bitaqah, bitaqah tauhid. Ya, hadis bitaqah tentang tauhid. La ilaha illallah. Yang mana itu adalah refleksi dari kalbunya, dan kartu atau catatan amal tersebut kemudian ditaruh di timbangan dan ternyata lebih melampaui, lebih berat dibandingkan dengan selangit dosanya misalnya. Itu bisa terjadi. Jadi ala kulli hal, ada tiga kemungkinan yang akan ditimbang. Imma amalan itu sendiri, imma bitaqah atau catatan amalan, atau imma orangnya juga gitu loh. Wallahu a'lam. Ya wallahu a'lam. Kalau kita jamak hadis-hadis, maka menunjukkan bahwa semua itu adalah ditimbang. Kalau amalan gimana? Amalan timbang juga. Apa dalilnya? Di antara dalilnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada enggak di sini? Dikata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci itu adalah separuh dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan mengucapkan alhamdulillah itu memenuhi neraca. Tamla' berarti memenuhi. Ya. Berarti amalan ini juga akan ditimbang di mizan, yaitu ucapan alhamdulillahnya dia itu, amalan tersebut akan ditimbang sekalian di mizan. Ini menunjukkan apa? Amalan juga ditimbang. Jadi ada tiga hal. Imma amalan, imma bitaqah atau catatan amalan, dan juga fisik orangnya gitu. Fisik orangnya. Tapi kalau untuk fisik orangnya sama seperti buku catatan amal atau bitaqah atau amalannya, bukan untuk ditimbang berat kilo-kiloan itu duniawi. Tapi ditimbang dari segi apa? Penerimaan amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, jadi tidak mesti kalau orang dahulu zaman Nabi Adam sekian hasta tingginya, oh berarti mereka lebih berat dong daripada kita. Enggak dari situ. Ya, enggak lihat dari situ. Barangkali ada orang di antara kita cebol misalnya, ringan. Iya, yeah, itu kalau main futsal terbang-terbang terus dia gitu kan. Misalnya, tapi amalannya banyak karena banyak berzikir. Ya kan? Kemudian ada seseorang yang besar, dia kalau jadi kiper enggak bakal gol itu. Ya, saking besar memenuhi gawang, ya gitu kan. Ternyata dia enggak berzikir. Di akhirat nanti sebesar itu pun itu kalah dengan si cebol ini. Dari segi amalan, walaupun nanti ditimbang dua-duanya fisiknya, tapi tetap kalah yang besar ini. Jadi tidak dari segi kilo-kiloan duniawi. Sebagai dalil firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini juga, dan ada tiga hal yang akan ditimbang dengan timbangan tersebut, hambanya itu sendiri, amalannya dan lembaran amalannya, itu catatan atau bukti amalannya gitu. Maka beruntung barang siapa, beruntunglah seseorang yang memiliki amalan yang banyak, walaupun kecil tapi berkualitas gitu loh. Tiga, sebagai dalil firman Allah Subhanahu wa taala, wa nad'ul mawazinal qistal yaumil qiyamati fala tudzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat nanti, maka tiadalah dirugikan seorang barang sedikit pun. Fala tudzlamu nafsun syai'a. Masya Allah ini, tidak dizalimi sedikit pun seseorang. Masya Allah. Kalau di surat Al-Mutaffifin kita mau sedikit mengingat ya, bagaimana mungkin dosa kita, kesalahan kita. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyawmin 'adzim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Gitu. Wail adalah satu lembah di neraka. Celakalah mereka orang-orang yang berlakukan tatfif. Tatfif itu apa? Kalau bahasa kita curang. Tapi curang secara rinci, apa curangnya? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau misalnya beli ya, maka minta ditunaikan haknya secara penuh, jangan sampai curang sama saya gitu kalau beli. Wa idza kaluhum aw wazanuhum, tapi kalau misalnya dia yang menjual baik buah yang ditakar ataupun apapun yang ditimbang, pokoknya dia yang jual, yukhsirun ya, merugikan orang gitu loh. Nah, ini apa? Yaitu untuk dirinya dia minta penuhan hak-haknya. Tapi untuk orang lain dia tidak memenuhi hak orang lain. Dalam ayat ini memang zahirnya konteksnya dalam urusan dagang tok, Pak Ifwan. Tetapi dikiaskan dengan itu dalam urusan lainnya seperti pergaulan sosial. Termasuk ya, mutaffifin dalam pergaulan sosial itu juga banyak. Ya, dalam dagang ya banyak juga, memang asalnya di sini. Dagang buah ya. Ya kan ada timbangan tuh yang kalau kita orang awam kan, wah dia pakai komputer, maksudnya timbangan yang masya Allah lah gitu ya. Ya pakai apa namanya? Digital. Apa bedanya digital dengan digitek apa ya? Digitek itu kayaknya TV 90-an kalau nggak salah. Ya, nah pakai timbangan digital, mizan, gitu kan? Buah berapa gitu kan? Kalau misalnya beli pir 1 kilo 25.000 misalnya. Ya kan? Misalnya gitu ya. Ya. Type kemudian tolong Bang. 1 kilo Bang. Kemudian ditimbang. Ya, ditakar-takar kemudian. Diatur-atur. Ya. Dan ternyata enggak nyampe sekilo. Tapi 25.000 harganya. Ah ini yukhsirun, dia apa merugikan saya. Walaupun uang segitu mungkin bagi kita, mungkin bagi sebagian kita uang segitu 25.000 ya, fir atau apel atau kegunaannya insyaallah lebih manfaat daripada 25.000 kan kecil. Tetapi siapa di antara kita yang pengen dicurangi gitu loh. Ketika kita tahu itu curang, pasti enggak terima kitanya. Ya. Seorang enggak bakal terima ketika dicurangi. Dan biasanya memang karakter orang yang curang pada orang lain, dia enggak mau dicurangi dan dia akan ketat. Dia akan ketat karena dia tahu gimana orang curang. Gua lihat pas lagi beli di buah toko lain, saya tahu trik-triknya nih. Ah, ini apa nanti apa? Timbangan digital nih saya tahu, dilihat-lihatin. Ini benar enggak nih? Ya kan tukan ada alatnya kan. Ah, enggak boleh pasang kayak gini. Kok tahu, Mas? Pemeran utama masa enggak tahu gitu kan ya? Iya. Biasanya begitu, ya. Begitu juga dalam pergaulan sosial. Kadang kita itu takarannya, ya, untuk diri kita harus dipenuhi haknya, untuk orang lain enggak. Gitu, ya. Contoh, kalau misalnya kita mengadakan ritual akbar dengan atas nama religius sampai tengah malam, masya Allah. Enggak boleh. Enggak boleh dilarang. Ini atas nama Nabi SAW. Kalau kalian enggak suka berarti kalian benci dengan Nabi SAW. Mungkin enak kayak gitu. Alasan kayak gitu kan orang jadi, waduh, enggak enak nih pakai agama dia. Ya. Ini ngerugiin orang banyak. Tapi giliran orang lain punya hajatan, dia terasa berisik banget sih. Nah, giliran dia dirugikan enggak mau, tapi dianya merugikan orang lain. Ya, seperti terancam di akhirat nanti. Dan akan ditimbang nanti semuanya itu, ya. Begitu ya, Pak. Fala tudzlamu nafsun syai'a, tidak akan seorang tidak akan terzalimi. Dia menzalimi orang, dia akan dihitung nanti kezalimannya. Dia dizalimi, dia akan diimpasi kezaliman orang yang terhadapnya. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan pahalanya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Kalau Allah yang membuat perhitungan, itu enggak luput sedikit pun, speser pun, sesen pun. Makanya kalau misalnya ada orang ngutang sama antum, ikhwan, dan betapa banyaknya orang yang ngutang terus kabur, ya. Atau kalaupun enggak kabur, dia apa namanya berlindung di balik pohon tersebut, ya. Ada dia apa namanya ngumpet gitu. Atau kalaupun enggak kabur, enggak ngumpet, datang ya sambil senyum. Emas, masya Allah, senyumnya beda, senyum pendosa, ya gitu. Tapi ada yang senior, ya, dia expert, yang enggak punya dosa, enggak tahu dosa, ya datang ke kita, kita tagih, mas mana mas, masya Allah, ya kemudian apa, dia apa, apanya yang mana, kata dia, ya bayar utang kali mas, bayar utang, masya Allah. Antum nyari dunia dari ana, gitu kata dia, masya Allah. Ya, gimana antum ketemu orang kayak gini, kira-kira enaknya diapain nih, ikhwan? Ya, dihukum kisos apa tau, didoakan, ya, gitu. Jadi kalau misalnya emang nggak mau bayar, antum bilang aja, mas, tetap insya Allah antum nggak apa-apa bayar, nggak bayar di dunia, insya Allah di akhirat mas, antum bayar nanti. Kira-kira itu orang takut nggak? Kalau enggak takut, masya Allah, luar biasa dia. Imannya berarti dangkal sekali. Tapi kalau misalnya takut, oh, waduh jangan gitu dong. Nah ini masih mending nih. Gitu dong. Terus enaknya gimana mas? Jangan gitu, akhirat serem. Ngawur lah, nanti anak amal soleh anak ini tertransfer ke antum. Deh. Makanya bayar sekarang. Tidak, kita fair-fairan aja, kata dia misalnya. Gimana fair-fairannya? Antum jangan tutup tadi di akhirat. Dan juga jangan di dunia, itu fair-fairnya. Ya. Tetap orang ini bikin mangkel, ya. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq." Tiada sesuatu yang ditimbang yang lebih berat daripada akhlak atau budi pekerti yang baik. Bukankah tauhid? Betul tauhid, ya. Tetapi tauhid yang benar itu akan tercermin di akhlak yang baik, ya gitu. Jadi kalau misalnya akhlak seseorang buruk, itu menunjukkan tauhidnya kurang. Bagaimana tidak? Karena akhlak itu sangat erat kaitannya dengan muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang ketika dia berakhlak baik, tapi orang yang akhlak baik belum tentu tauhidnya benar. Ada yang akhlaknya baik karena faktor lain, mungkin tabiat asli, cetakannya kayak gitu, ya. Atau memang karena ada maunya. Tapi akhlak yang baik karena bertauhid itu yang masuk di hadis ini. Ya, seseorang ketika akhlaknya baik karena merasa diawasi oleh Allah, maka itu sudah cukup bagi dia untuk memberatkan mizan kebaikan dia. Juga di dalam hadis, kalimatani habibatani ilar rahman khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang Rasulullah SAW sifati tiga kriteria, tiga karakter yang besar, yang agung. Pertama, habibatani lirrahman. Dua kalimat ini dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu yang Maha merahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Itu sebenarnya sudah cukup. Kalau dua kalimat dicintai oleh Allah itu sudah cukup loh. Tapi ditambah oleh Nabi SAW. Khafifatani al lisan. Ringan di lisan. Ini berarti amalan yang ringan. Ini menjadi dalil bahwasanya tidak mesti amalan yang berat dilakukan itu pahalanya lebih besar. Belum tentu. Jadi kaedahnya itu enggak seperti itu. Semakin berat amalan semakin besar pahala. Belum tentu. Contohnya ini, ya, dia ringan di lisan, tapi thaqilatani fil mizan, berat di timbangan mizan nanti. Ya, ini termasuk di antara amalun yasir wa ajrun kabir gitu. Amalannya kecil, sedikit mudah, tetapi ganjarannya besar. Di antaranya ini yaitu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, di sini menjadi dalil ikhwan bahwasanya amalan yang lebih ringan itu tidak mesti lebih ringan di timbangan. Amalan yang lebih ringan di realisasinya, di perbuatan, ya, itu tidak mesti lebih ringan di timbangan mizan. Kadang-kadang dia ringan dilakukan tapi berat di mizan. Di antaranya subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Dan juga ada amalan lain seperti membaca qul huwallahu ahad, nisful qur'an, thuluthul qur'an, sepertiga al-qur'an. Yang kata Syekh Utsaimin, ini sepertiga dari segi jaza, bukan dari segi ijza. Dari segi jaza tapi bukan dari segi ijza, beda. Apa bedanya? Jaza ganjaran, ijza kecukupan. Artinya kalau sampean baca qul huwallahu ahad sekali, maka jazanya ganjaran itu sepertiga Al-Qur'an, seolah membaca sepertiga Al-Qur'an dari segi asal pahalanya. Dari segi aslu thawab namanya. Aslu thawab itu asal pahalanya. Tapi dari segi ijza tidak. Apa ijza itu apa? Kecukupan. Artinya begini, kalau misalnya kita baca 3 kali Al-Fatihah Al-Ikhlas, berarti kita udah khataman. Enggak disebut khataman. Kalau udah 3 kali baca Al-Ikhlas, berarti sudah hafal 30 juz. Ya, ini pemahaman ngawur. Jadi makanya jaza iya, ganjaran iya. Dan ganjaran itu ganjaran di aslu thawabnya, yaitu di dasar. Nanti anda jelaskan aslu thawab maksudnya apa. Adapun secara ijza kecukupannya, maka tidak mencukupi sepertiga Al-Quran. Ngerti gak pak? Hah? Sambun ngertos? Apa dereng? Hah? Dereng? Wah kebangetan. Gini loh. Kan kata Nabi SAW al-ikhlas qul huwallahu ahad itu sepertiga ta'dilu tsulutsal Al-Quran. Ya. Sama dengan sepertiga Al-Quran. Karena kandungannya tauhidnya gitu loh. Oke. Okay? Maka kata Syekh Utsaimin di sini itu setara dari segi apa? Jaza. Apa arti jaza tadi? Pahala, ganjaran, ya. Tapi tidak setara dari segi ijza. Ijza artinya apa? Kecukupan. Ngerti? Kecukupan status gitu loh. Tapi kalau sepertiga kan butuh berapa kali lagi untuk menjadi full? 2/3 lagi kan? Nah, berarti baca Al-Ikhlas 3 kali. Kalau baca Al-Ikhlas sekali itu pahalanya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Kalau baca 2 kali pahalanya seperti 2/3 Al-Quran. Kalau baca 3 kali pahalanya seperti baca 1 Quran dari segi pahala. Gitu ya. Dari segi jaza pahala. Tapi dari segi status enggak. Ngerti enggak? Dari segi status enggak, maksudnya kalau misalnya sampean baca bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anda sudah baca sepertiga Al-Qur'an, tinggal 2 lagi, anda khatam. Gitu kan? Ya, temannya dengar, ya. Nanti pas Ramadan, pas Lebaran, ya, nanti ditanyakan sama keluarganya. Pertanyaannya diharapkan, tapi ternyata yang terjadi pertanyaan yang tidak diharapkan. Kapan nikah? Nah, biasa gitu. Ya, itu pertanyaan yang paling membuat bujang itu enggak betah Lebaran itu. Taib. Kenapa ke sana? Kita ke Al-Qur'an tadi. Ya, ditanya, "Udah berapa kali khatam li pas Ramadan?" "Wah, aku sudah khatam itu 15 kali, Mbah." "Wah, tenanan, Mas. Bener, Mbah. 15 kali Ramadan." "Iya. 15 kali. Kok bisa ya? Luar biasa kamu." "Eh, iya, gampang kok. Baca Al-Ikhlas 45 kali ya selesai. 15 kali khatam. Ya dijitak itu mbahnya itu." Ya. Enggak statusnya enggak gitu, ya enggak, Pak, ya. Ya, seperti itu ya. Paham enggak sampai sini, paham? Ah, gitu loh. Ya. Tadi enggak paham, ya, Masya Allah. Nah, kemudian kan pertanyaan di benak kita, ikhwan. Kalau misalnya ya tadi baca Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Qur'an dari segi jaza, ganjaran, ya ganjaran. Lah berarti sampean enggak perlu dong baca sepertiga Al-Qur'an. Dari segi ganjaran sama kok gitu kan ya? Paham enggak maksudnya? Kok kayaknya enggak fair gitu loh. Kita capek-capek misal baca dari sepertiga Al-Qur'an dari apa? Juz berapa coba kira-kira? Oke, misalnya kita mulai baca dari Al-Fatihah Al-Baqarah sampai surat Yunus misalnya atau Yusuf. Itu sepertiga enggak kira-kira? Hah? Kan juz 15 itu kan apa? Al-Isra ya. Hah? Betul enggak? Kira-kira Yunus, Taubah itu sepertiga dah ya. Taib, itu kira-kira sampean satu malam itu cukup enggak baca segitu? Udah gitu bacanya baca yang benar-benar baca sampai nangis-nangisnya lama gitu loh. Ya enggak habis-habis itu. Ada orang datang, Bismillahirrahmanirrahim, dekat kita lagi udah capek-capek Anisa gitu. Ada udah ngos-ngosan sambil bilang, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Habis itu ngeluarin lidahnya, gitu kan? Saya duluan, ya kan? Kira-kira gimana? Pahala dia. Tapi ini kayaknya dia enggak ada pahala dah karena dia beramal buat manusia, buat ngejek manusia. Misalnya dia berpahala, pahalanya setara dengan sepertiganya Al-Quran dibaca. Lah ini dia yang baca dari Al-Baqarah sampai Ali Imran kemudian An-Nisa. Masa langsung kalah gitu aja? Dan sementara Allah Ta'ala itu Hakim, Maha Adil. Nah di sini ikhwan, ada istilah namanya aslul thawab. Yaitu aslnya thawab, dasar pahala, asasnya pahala, dasarnya pahala. Ngerti gak dasar pahala? Ya'ni kalau misalnya seseorang baca Al-Quran, ya kan, satu huruf itu berapa? 10 hasanat. Itu kan pengembangan yang Allah Ta'ala berikan dari keberkahan Al-Quran. Dari, pahalanya berkah gitu, pahalanya banyak. Ya. Kira-kira ya di sini kan baca Al-Ikhlas, pahalanya sesuai dengan asal pahala membaca sepertiga Al-Quran. Modal dasar pahalanya tanpa adanya pengembangan. Ngerti gak? Hah? Kalau dilogikakan gitu, dilogikakan. Coba hitung, Mas, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai surat Yunus itu berapa huruf? Coba hitung. Anda tunggu bulan depan insyaallah. Kira-kira berapa banyak tuh? Ya. Hitung aja tuh huruf berapa. Nah, segitu tuh pahalanya. Kira-kira. Tapi tanpa tad'if, tanpa pengembangan. Karena tad'iful hasanat itu untuk yang melakukannya langsung. Ngerti enggak? Enggak ngerti lah. Hah? Ngerti? Masya Allah. Ya. Nanti abis sisa antum yang ngajar. Contohnya. Salat syuruk berapa, apa pahalanya, ikhwan? Hah? Haji atau umrah tamah sesuai ya, sempurna. Secara jaza atau secara ijza? Jaza, enggak secara ijza. Orang bisa habis subuh nih. Ya, imam habis subuh. Ya, imam masyaallah ya. Kemudian beliau duduk di masjid ini syuruk salat, habis syuruk kemudian habis itu pengen disebut Pak Haji habis itu. Ya. Iya. Keluar-keluar ke pedagang kemana bilang, "Wahai, mulai pagi ini panggil saya Pak Haji." "Loh, kenapa?" "Saya sudah haji." "Kapan?" "Baru tadi deh." "Loh, ini kan bulan Jumadal Ula." "Eh, enggak apa-apa, yang penting saya udah dapat haji." Salat syuruk. Nah, ini salah paham. Ya. Atau kalaupun enggak dapat pahala haji, pahala umroh lah. Jadi panggil saya Pak Umroh habis itu. Ya. Punya travel, Ustaz? Enggak, panggil aja karena tadi saya salat syuruk. Salah pemahamannya ini. Tapi kata Nabi apa? Pahalanya sesuai dengan itu. Dari segi apa? Aslu thawab, asas pahalanya, bukan kelipatannya. Ngerti gak? Sama gak kira-kira pahala orang yang salat syuruk sekali dengan orang capek-capek haji ngumpulin duit 20 tahun itu, kemudian udah 20 tahun, 20 tahun bahkan sebelum sampean lahir bahkan, ya udah nimbun duit atau nabung gitu, nyicil 20 tahun haji 1441. Capek-capek kayak gitu, belum selesai wukuf Arafahnya, sampean pagi-pagi di sini salat syuruk. Terus telepon ke sana. "Ma, alhamdulillah saya udah haji." "Loh, ini ma haji capek-capek belum haji." Dan juga kemudian kalaupun dia pahalanya, sama enggak pahala orang salat syuruk di sini dengan pahala kelipatan orang yang betul-betul haji sana? Enggak bakal sama, dari segi kelipatan enggak mungkin sama. Bisa saja khutuatnya, apa namanya, langkah-langkahnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bakal sama. Gitu ya. Berarti kesamaannya dari segi apa? Aslu thawab, asal dari pahalanya, yaitu modal dasar pahalanya sama. Berarti besar pahalanya, cuman tidak ada tad'if, yaitu lipat gandaan. Ngerti enggak sampai sini, ikhwan? Benar ya? Ah, gitu. Jadi jangan kegeeran habis sholat syuruk, ya hari sholat syuruk, ya karena ada kajian tiap pagi subuh. Kemudian tiap habis sholat syuruk tuh keluar masjid tuh dadanya tuh nonjol, membusukkan dada. "Kenapa, Mas?" "Habis haji saya." "Masya Allah." Ya. Ada Pak Haji beneran kemudian membanggakan ini. "Pak Haji baru sekali haji. Saya tiap hari, Pak, tiap pagi." Ya. Ini salah paham. Ya, salah paham. Oke. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Wa anna, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, "Wa anna Allah Ta'ala yukallimul ibada yaumal qiyamati laisa bainahum wa bainahu turjuman wal imanu bihi wat tasdiqu bih." Allah Ta'ala akan mengajak bicara hamba-hambanya pada hari kiamat tanpa ada wasithah, yaitu penerjemah antara mereka dengan Allah Ta'ala, dan kita wajib mengimani dan membenarkan hal tersebut. Wal imanu bil haud, beriman dengan telaga. Wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haudan yaumal qiyamati taridu alaihi ummatuh arduhu mithlu tulihi masirata syahr aniyatuhu ka'adadin nujumis sama'i ala ma sahat bihil akhbar min ghairi wajah. Beriman dengan telaga, dan bahwa Rasulullah SAW memiliki telaga pada hari kiamat yang akan didatangi oleh umatnya, di mana luasnya sepanjang perjalanan sebulan dan bejana-bejananya sebanyak bintang-bintang di langit, menurut riwayat-riwayat yang sahih dari beberapa jalur. Di sini ikhwan, untuk telaga, wallahu a'lam, telaga ini bukan di surga, tidak di surga. Ya, menurut pendapat yang saya bukan di surga, tapi airnya dari Kautsar, dari sungai surgawi. Iya benar, airnya. Cuman telaganya itu belum di surga, belum. Ya. Di sini para ulama juga mereka, wallahu alam, bagaimana pendapat mereka, apakah telaga ini di padang mahsyar ketika orang-orang lagi pada kehausan, atau telaga ini setelah terjadinya hisab. Allah yang lebih tahu tentang itu. Allah yang lebih tahu tentang itu, wallahu alam. Anda enggak bisa bicara apa-apa tentang ini. Di mananya letaknya, wallahu alam. Tapi kalaupun telaga ini memang di padang mahsyar, maka kasihan orang-orang yang enggak bisa dapat air tersebut, karena siapa yang meminumnya lam yadhma, ya lam yadhma, ya afwan, di sini siapa yang meminumnya, meminum dari air tersebut, lam yadhma, tidak akan aus habis itu, berarti bakal masuk surga orang ini, gitu loh. Enggak paham enggak maksudnya? Kalau enggak bakal aus, berarti dia tidak akan masuk neraka, gitu ya. Kita tidak akan masuk neraka, karena neraka itu isinya kehausan doang. Ya, gimana di surat An-Naba? La yadhuquna fiha barda wala syaraba illa hamima wa ghassaqa. Dikasih nanah, dikasih air-air yang mendidih. Di sini ada hadis sahih muttafaqun alaih, kata Nabi SAW, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan diajak bicara oleh Allah Ta'ala. Ya, akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua dari kita akan ketemu dengan, maksudnya diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masalahnya sekarang ikhwan, ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya di antara orang-orang ada yang tidak Allah Ta'ala ajak bicara. Thalathun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Ada tiga golongan yang Allah tidak ajak bicara padanya. Allah tidak sucikan dia dan dia akan dapat azab yang pedih, di antaranya al-musbilu izarahu, di antara orang yang isbal, ya, merendahkan pakaiannya atau sarungnya di bawah mata kaki. Enggak cukup tuh hadis ini untuk menjadi peringatan buat sebagian dari kita yang masih aja tuh kayak gitu. Enggak cukup, ya. Enggak takut mungkin, ya. Apakah nanti ketika dia di dunia isbal, ketika di akhirat nanti bilang kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kenapa kok saya dicuekin? Kenapa saya enggak diajak ngomong, diajak ngobrol? Dibilang kamu isbal, tapi kan itu kan makruh, ya Allah. Bisa berani bilang gitu nanti akhirat? Kan makruh, saya enggak sombong, ya Allah, saya enggak sombong. Berani bilang gitu? Yang sampai sekarang mungkin mengikuti pendapat sebagian ulama, dan memang kita katakan memang ada khilafiyah dalam masalah isbal, kita akui itu. Tapi apakah tega diri kita untuk menempatkan diri kita kelak di akhirat nanti menjadi pihak yang tidak diajak bicara baik-baik oleh Allah, kemudian tidak dibersihkan oleh Allah, kemudian mendapatkan azab yang pedih? Tega enggak kita kira-kira? Sama diri kita sendiri loh, kita tempatin di situ gitu loh. Nanti ketika kita enggak diajak bicara, di la yukallimuhumullah di sini kata sebagian ulama, yaitu Allah mengajak bicara dia tapi tidak dengan cara yang menenangkan, tidak dengan cara yang baik. Jadi deg-degan nanti jadinya. Ya. Dan ujung-ujungnya dapat azabun alim. Makanya sebagian ulama menjadikan isbal itu sebagai salah satu dosa besar. Di antara dosa besar, karena apa? Karena ancamannya jelas nyata. Ya, dan dalam hadis lain Nabi kita alaihi salatu wasalam, ma asbala fil ka'baini fa huwa fin nar. Ya, apa yang kaki itu tempatin neraka itu. Lah ini kan sharih, tegas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kira-kira kalau isbalnya kita nanti akan ditanya enggak di akhirat nanti? Kira-kira deh. Atau dilalaikan oleh Allah Ta'ala? Ditanya. Tapi sekarang ketika ditanya dan kita udah ngaji sunnah, ya. Katanya ngaji sunnah gitu. Ya, ditanya nanti, kenapa isbal? Kira-kira jawaban kita siapin dari sekarang tuh ini. Siapin. Apa ya jawabannya? Aduh. Kan makruh, coba. Kalau enggak sombong kan makruh, ya Allah, enggak sampai haram. Bisa enggak bilang gitu? Ya, berani enggak bilang gitu ke Allah? Ke Allah, kalau ke ustaz atau ke teman di media sosial, bisa bantah. Tapi kan biar berimbang dong. Ini masalah khilafiyah, bilang gitu. Nanti di hadapan Allah bisa enggak kira? Ya Allah, ini kan masalah khilafiyah ya Allah. Ini makruh. Enggak sampai haram. Gimana? Ya, kalau memang udah siapin kayak gitu jawabannya silakan. Tapi Anda enggak jangan jangan nuntut Anda nanti karena Anda enggak ngajarin itu. Oh iya. Yang ustaz-ustaz yang ngajarin itulah yang nanti akan kemudian mungkin antum bisa bersandar pada mereka. Kan ditanya, ini ajaran dari siapa? Dari ustaz ya Allah. Panggil ustaz nanti. Ya. Ustaznya marah nanti ya. Lu giliran gini manggil gua lo, ya kan? Percis kayak di dunia lo. Pas ngutang aja datang lo, gitu kan? Pas susah datang lo. Ini itu. Ya, maka ana nasihati jemaah sekalian yang masih isbal, semoga Allah Ta'ala berikan kelembutan hati untuknya dan juga Allah berikan hidayah. Ya, supaya selamat loh. Ya. Azan bukan? Eh? Azan. Baik, kita 2 menit lagi. Ini menurut beliau udah azan. Ini 2 menit lagi, di sana 5 menit lagi. Yang mana nih? Yang sahih yang mana, yang rajih dari semua pendapat dari ini? Hah? Semenit lagi. Semenit lagi. Katanya semenit lagi. Katanya semenit lagi. Tapi kita azan aja dulu insyaallah, ba'da isya kita lanjut. Kalau ada pertanyaan segera diberikan ya, biar tidak berkepanjangan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di surga. Dan dari al-kautsar tersebut air hari kiamat mengalir kepadanya. Dan terdapat hadis-hadis yang sahih secara mutawatir tentang haudnya Nabi SAW. Di antaranya hadis Nabi SAW, haudhi masiratu syahr wa zawayahu sawa wa ma'uhu abyadu minal laban wa rihuhu atyabu minal misk wa kizanuhu kanujumis sama may yashrabu minhu fala yadhma'u abada. Telagaku sepanjang perjalanan sebulan, berarti luas sekali, dan tepi-tepinya sama. Makanya kata para ulama, dia seperti segi empat, semisal itu, tapi luas. Kemudian airnya lebih putih daripada air susu, dan bau harumnya lebih wangi daripada minyak misik. Bejana-bejananya, yaitu gayung-gayungnya, sebanyak bintang-bintang yang ada di langit, berarti banyak sekali dan berkilauan gitu. Barang siapa yang minum dari air tersebut, maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Dan dalam riwayat lain disebutkan yang maknanya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh bejana-bejana yang ada di telaga Nabi jumlahnya lebih banyak dari bintang-bintang yang ada di langit, dan bintang-bintangnya sangat bersinar pada waktu malam yang sangat gelap. Itulah bejana-bejana surgawi, surga. Barang siapa minum dari telaga tersebut, niscaya ia tidak akan dahaga selamanya. Luasnya seperti panjangnya, yakni sejauh antara Amman dan Ailah, suatu daerah. Airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Tapi hal-hal seperti ini ikhwan, tidak dilogikakan ya. Jadi imani saja. Karena kalau dilogikakan enggak kena ya. Coba airnya lebih manis dari madu. Entar banyak semut atau gimana? Kalau di dunia enggak ada air sungai kayak gini. Lebih putih dari susu. Kalau misalnya ada air sungai di dunia, telaga di dunia, airnya lebih putih dari susu, orang pada mau berenang enggak? Enggak. Mas scuba diving gitu di situ. Kemudian nyari apa gitu, receh-receh di dasar dari telaga ya. enggak kelihatan putih semua gitu ya. Ya, jadi wallahu alam ini tidak perlu kita logikakan, melainkan kita imani saja khalas. Mengimani saja cukup, percaya dan beramal soleh lah, maka itu sudah menjadi modal buat bisa ke sana. Adapun kalau kemudian dicari-cari dan dilogikakan, lama-lama syaitan kemudian membisikkan hal-hal ya, sehingga ujung-ujungnya mengingkari atau menafsirkan macam-macam. Baik, kemudian kita sedikit baca berikutnya. Wal imanu bi azabil qabr, beriman kepada adanya ada azab kubur. Wa anna hadhihi al ummata tuftanu fi quburiha wa tus'alu 'anil imani wal islam. Wa man rabbuh wa man nabiyyuh. Wa yatihi munkar wa nakir kayfa syaa. Kayfa syaa Allah wa kayfa arad. Wal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Bahwa umat ini akan diuji dan ditanya di dalam kuburnya tentang iman, Islam, siapa robnya, siapa nabinya. Yang terisbatkan wallahu alam di umat ini, ataupun umat lain wallahu alam. Yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu umatnya di sini maksudnya umat apa? Umat dakwahnya. Yang termasuk di sana baik kafir, musyrik, Nasrani, Yahudi yang sudah pernah di zaman Nabi atau sampai sekarang. Itu yang disebut maksudnya umat ini. Ya, jadi bukan khusus tentang untuk orang Islam saja. Jadi orang kafir pun akan ditanya di kuburnya mereka tentang iman Islam, ya tentang agama, tentang agama. Ya di sini didahulukan tentang agama di dalam teks Imam Ahmad dan tentang siapa robnya, siapa nabinya. Dan akan didatangi oleh malaikat munkar dan nakir sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah Taala. Dan kita mengimani dan membenarkannya. Azab kubur ini ikhwan, pelajaran dari kecil, azab kubur, siksa kubur dan seterusnya. Azab kubur yaitu bahasa kitanya siksanya, siksa di kubur. Dan sebenarnya kalau ada band namanya siksa kubur itu pelecehan ya. Ya kan? Ada kan? Ada. Tahuan. Mending kalau kuburan band mending itu. Tapi kalau udah siksa kubur dijadikan band, apa alirannya itu? Apa greencore atau apa sih? Ya, anda lupa lah pokoknya. Ya semoga Allah beri hidayah itu. Itu belum pernah ngerasain aja itu. Coba kalau ngerasain enggak bakal bikin band kayak gitu, ya. Ya, siksa kubur na'udzubillah. Pertama, bedakan antara azab kubur dengan fitnah kubur, ikhwan. Tidak semua umat ini umumnya terkena. Tidak semua yang terkena fitnah kubur, tidak semua dari umat ini terkena fitnah kubur. Dan tidak semua yang terkena fitnah kubur dapat azab kubur. Maka bedakan. Apa itu azab kubur, apa itu fitnah kubur? Azab kubur itu adalah siksaan. Dan siksaan kubur itu tidak akan terjadi kecuali kalau dia tidak bisa menjawab dengan baik di fitnah kuburnya. Jadi fitnah kubur itu step paling awal. Apa fitnah kubur? Artinya pertanyaan di kubur. Pertanyaan di kubur. Yaitu tiga pertanyaan di kubur tentang Rabbmu, Nabimu dan agamamu. Itu pertanyaan. Itu namanya fitnatul kubur. Ya. Apakah semua dari umat ini terkena fitnah? Umumnya iya, tapi tidak semua 100%. Di antara yang tidak ditanya di kubur Nabi Muhammad SAW. Coba Nabi Muhammad ditanya gimana? Man rabbuk. Nabi ditanya seperti itu enggak perlu. Man nabiyuk. Ya ini nabi. Masa nabi ditanya siapa nabimu? Ya. Nah, itu tidak. Kemudian yang kedua yang tidak ditanya di kubur adalah syuhada. Syuhada di medan perang. Bukan syuhada duniawiyah yang seperti wafat karena sakit perut, wafat karena ketiban tembok. Enggak, kalau itu tetap dapat fitnah kubur itu. Tetap ditanya itu. Tapi orang syahid, mati syahid dengan ikhlas di medan perang melawan orang kafir, maka itu sesuai dengan hadis Nabi SAW, barikotus saif, yaitu kilatan pedang itu udah cukup sebagai fitnah buat dia. Itu sebagai ujian buat dia. sehingga dia tidak kabur dari peperangan, mati dengan itu, maka di akhir di kubur nanti, di barzakh nanti, dia tidak ditanya lagi khalas. Tapi itu yang apa? Yang syahid ikhlas. Ya. Adapun yang kelihatan syahid padahal ria, nah ini enggak, ini musyrik ini. Maksudnya berbuat syirik kecil. Tetap kena dia, tetap kena fitnah kubur, bahkan mengerikan takutnya ya. Taib itu dua. Yang ketiga, yang tidak ditanya di kuburnya, yaitu siapa? Derajat di atas syuhada, siddiqin. Karena siddiqin ini dalam surat An-Nisa derajatnya di atas syuhada, ya kan? Minas siddiqina wa syuhada'i wa salihin. Siddiqin, ya, karena derajatnya di atas syuhada, maka di sini min babil aula. Ya, dan lebih utama lagi untuk tidak ditanya, karena lebih tinggi derajatnya daripada syuhada. Ya, jadi nabiyyin, siddiqin, syuhada tidak ditanya fitnah kubur. Salihin, ada Pak Salihin di sini? Ya. Salihin ditanya. Salihin yang tidak sampai derajat syuhada ditanya. Kita masuk mana ikhwan? Nabi? Bukan. Siddiqin? Aduh, ini jauh. Syuhada masih hidup, ya kan? Dan juga kita tidak enggak tahu ada kesempatan untuk melawan orang-orang kafir dalam medan perang yang sah. Salihin? Yakin. Salih enggak kita kira-kira? Ah gitu. Salihin? Saya Ustaz. Nah, gitu kan. Ada di sini. Terus kita masuk derajat mana itu loh. Kita mau mengklaim diri kita salih aja kita enggak mampu. Ya, kita ngelihat sendiri, ngaca sendiri kita itu seperti apa. Maka umumnya kita akan ditanya di akhirat nanti. Ya, di kubur nanti. Tapi kalau pertanyaan tersebut, nah di sini nas-nas tentang azab dan nikmat kubur juga mutawatir. Kalau misalnya dia berhasil menjawabnya, alhamdulillah. Kalau enggak berhasil, ya Allah Taala yang akan memberikan hukuman buat dia melalui malaikat munkar nakir dan melalui keburukan dari amal buruknya. Ya, jadi akan ditampilkan nanti. Kalau kulihat sekali lagi ini masalah gaib ya, yang tidak bisa dilogikakan. Yang kalau antum memperdalamnya dengan detail, antum confused dan takutnya syaitan nanti akan bermain di situ. Jadi cukup imani saja secara global. Jangan bertanya-tanya nanti gimana kalau misalnya saya bisa jawab tapi minta pilihan A B C D, enggak ada kayak gitu. Ya. Atau gimana nanti kalau misalnya saya jawab tapi minta mikir dulu sebentar, beri saya waktu wahai malaikat. Murojaah dulu, enggak ada kayak gitu. Ya. Yang tidak usah dilogikakan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istajiru billahi min azabil qabr. Fa inna azabal qabri haqqun. Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur, karena sesungguhnya azab kubur itu hak, benar adanya. Jadi enggak apa-apa ya agak malam sedikit ya. Enggak apa-apa. Ya. Soalnya biar maksimal ajalah ana jauh-jauh datang ya. Dan enggak tahu ana dada ana sesak dari perjalanan ini derak sesak, enggak tahu kenapa. Ya, bukan karena ngeliat antum nyesek gitu, bukan, tapi enggak tahu kenapa. Ya, biar maksimal aja lah, tanggung biar. Ya. Azab kubur itu hak benar adanya. Tapi keberadaan azab kubur itu adalah alam barzakh. Tidak bisa terjangkau oleh indra kita di dunia ini. Sehingga ketika baik azab kubur atau nikmatnya gitu loh. Ketika kita black kubur, apa bahasanya lebih enak daripada black kubur? Ngeblack kuburnya. Gali kuburan yang sudah dikubur gitu loh. Kemudian kita ngelihat ya, ternyata saudara kita gosong misalnya. Asap keluar. Kira-kira gimana? Kesimpulannya apa? Enggak ada kesimpulan. Karena menyimpulkan yang gaib tanpa dalil itu sesuatu yang tidak baik ya. Enggak ada kesimpulan. Dan jangan dihikayatkan ke orang. Jangan, enggak boleh. Karena ini aib. Aibnya mayit, ya. Wah, gosong akhi. WhatsAppin ke keluarganya gosong. Ya, assalamualaikum, Pak. Gosong, Pak. Maksud Anda apa? Benar, Pak, riwayatnya mutawatir, gosong. Itu enggak usah diumumkan, apa di foto kemudian di video kan, auzubillah, jangan, itu aib. Ya. Dan jangan boleh, Pak. Dan orang-orang nanti akan apa? Kok difoto kemudian disebarkan, orang-orang pasti akan apa? Memberikan statement penghukuman, "Oh, azab kubur nih," gitu kan. Gitu kan? Atau ada pula orang yang dia ternyata enggak gosong, dia awet. Wah, ini nih nabi nih. Karena jasadnya nabi tidak akan dimakan bumi, gitu kan ya? Enggak, udah, kelas. Ya. Begitu. Nah, zaman sekarang ikhwan, kenapa anak-anak masuk juga ke bab ini? Karena anda melihat sekarang masalah akidah ada pendangkalan dalam masalah azab kubur. Karena sekarang ini kuntilanak dan pocong lagi banyak yang selfie-an mereka. Live streaming di YouTube banyak itu. Ya, dan mereka sengaja menampakkan gambaran dan figur-figur mayat. Ini ada tahdir setannya langsung ini. Ya, bukan teman-teman kita yang mungkin live streaming. Dan anak mempelajari ini, Anak menyaksikan ini karena untuk mempelajari gimana trik-trik mereka. Anak ngelihat, maksudnya bukan ngelihat langsung di kuburan, bukan. Ya. Insya Allah kalau ngelihat langsung, anak kejar itu. Ya, ya bisa. Anak penggal sekalian itu. Ya, kalau anak bawa ini, anak bawa aku, anak lemparin palanya Pak Peko sampai copot mungkin. Itu sekarang ini. Zaman-zaman hantu-hantu ya versi Indonesia itu lagi pada doyan selfie dan senang di syuting, apalagi live streaming pula. Kalau dulu hantu-hantu itu agak susah untuk menunggu tayangan dunia lain. Ya, kalau sekarang gampang. Dulu agak susah karena tayangan tersebut kalau dulu di TV itu krunya banyak sehingga ya agak susah, sempit. Ya. Kalau sekarang banyak dari rekan-rekan yang muda-mudi ini ketika, dan memang karena hal seperti ini laris di Indonesia, maka viewersnya banyak kan ya. Itulah yang membuat AdSense-nya itu ngalir. Enggak? Jadi ujung-ujungnya duit sebenarnya itu, ikhwan. Nah, mereka memanfaatkan kesempatan ini. Ya, untuk menampakkan diri mereka lebih sering daripada zaman-zaman bahala. Ya, kalau dulu khurafat, memang banyak khurafat. Sekarang khurafat itu mereka bangkitkan. Mereka, anda maksud mereka ini jin-jin ini, Ya, anda pelajari kemudian, oh ini sengaja ini jin-jin ini, para jin ini sengaja. Dan yang ada di tayangan-tayangan live streaming itu real, rata-rata. Ya, kalau yang bohong anda nggak tahu, tapi real rata-rata. Dan anda pelajari karakter mereka, bagaimana mereka menghadirkan diri mereka, memadatkan diri. Ini real. Dan juga sesuai dengan bagaimana dulu hadis-hadis ya, Abu Hurairah, hadis lainnya, bagaimana penampakan kemudian bisa ditangkap, dan Nabi SAW pernah mencekik, dan Nabi SAW pernah pengen mencekik jin itu, kemudian karena sudah menjadi hukum dunia ini, kemudian mau dipasung di lapangan Medina. Itu real, bisa terjadi, dan ini bisa terjadi juga pada orang. Kalau mungkin antum itu masa ada kuntilanak dicium, digopong atau diapain gitu. Kalau itu enggak tahu benar atau bohong, tetapi kalau secara kaidah itu bisa terjadi, bisa. Tetapi enggak mungkin setan itu menggratiskan begitu saja. Enggak ada free makan siang, enggak ada. Enggak ada yang gratis. Karena ini dibarter dengan pendangkalan akidah. Dan ini di antara trik yang terbesar yang belum pernah ada sebelumnya untuk menghancurkan akidah kaum muslimin. Kalau perlu kita buat satu buku tentang hal ini, tapi jangan deh, nanti takutnya terkenal kita, ya repot kalau udah terkenal, karena kita yang bakal dibully oleh netizen, benar? Lu iri aja tentang YouTube lu baru 10.000 subscribernya, ya YouTube anda baru 10.000 pak, sekarang masih kalah sama setan-setan itu, mereka ratusan ribu, ya dan itu bermunculan sekarang, kalau antum periksa tiap hari itu ada live streaming mereka, apalagi kalau malam Jumat. Ini justru menyuburkan keyakinan sesat ini, disuburkan beneran. Ini sekarang ini sedang terjadi pendangkalan maksimal buat akidah berkaitan dengan azab kubur. Karena jin-jin itu mereka sampai sekarang, jin juga kan meneliti kehidupan manusia, tahu namanya live streaming, tahu dia jin itu. Tahu. Jin-jin sini juga tahu nama-nama ustadz yang ngajar di sini. Tahu. Ya. Tahu insyaallah. Panitia-panitia ya, yang ganteng tahu, yang enggak ganteng tahu semua. Iya. Karena mereka tuh ngelihat kehidupan kita gitu loh. Dipelajari mana trik yang paling bisa untuk sekali dayung sekian pulau terlampaui. Nah, dengan cara seperti ini ya. Kemudian coba, dulu jin itu dideketin, kabur dia. Sekarang jin dideketin, kenapa masih tetap itu jin enggak hilang-hilang? Kenapa coba? Karena ada kamera. Tahu jinnya live streaming nih kayak ini, ya kan? Tahu jinnya, tahu live streaming nih. Ya. Ya. Ya jinnya juga enggak perlu nanya. Bro, ini live apa rekam? Kalau live kan mau, kalau rekam diedit nanti enggak mau, kata jinnya gitu. Enggak, jin tahu. Di streaming gitu kan. Live langsung dideketin, mukanya disorot pakai itu. Jin mana dulu zaman 80-an 90-an, dulu enggak ada jin yang mau kayak gitu. Takut jin ngeliat cahaya gitu, pergi kuntilanaknya. Kalau sekarang enggak. Kuntilanaknya menawarkan diri, "Mas. Saya Mas, ya Mas. Ning kene Mas." Oke, suara-suara dulu biar diperhatikan. Kemudian kalau di syuting berhasil mendapatkan mukanya kayak gimana, hancur kan gitu, paling gitu rata-rata mukanya hancur dan seterusnya. Itu akan membuat stigma di penonton apa? Ini bekas azab. Ya kan? Ini bangkit dari kuburnya. Itu. Mungkin pertama-tama YouTuber-YouTuber ini atau penonton akidahnya mungkin benar bahwa saya ada azab kubur dan seterusnya. Tapi dengan menonton kayak gitu tanpa diperkuat pelajaran akidah, lama-lama yakin deh, mulai tertarik dan kemudian apa? Menganggap ini semua adalah refleksi dari azab kuburnya buat dia. Gitu. Ya kan? Ini sekarang terjadi pendangkalan yang luar biasa terhadap akidah tentang azab kubur. Tentang alam barzakh, tentang alam jin. Ini begitu ya. Dan kemudian biasanya YouTubernya itu akan muntah-muntah karena apa? Kebauan, karena bau. Jin di sini kemudian mengkreasikan wajah yang itu bukan bentuk aslinya insyaallah, wajah yang sangat jelek, bahkan rambut-rambutnya ada belatungnya. Ya. Kadang-kadang ada belatungnya. Hidup belatungnya gitu. Penampakan seperti itu. Atau yang pocong kemudian wajahnya itu wajah hitam, tanah matanya itu cuman nyala gitu doang. Itu kan kayak gitu biasanya. Ya, yang cantik jarang, yang cantik itu di film-film doang biasanya. Tapi kayak gitu, supaya apa? Dan kemudian baunya bau bangkai, busuk sekali. Ini supaya supaya dianggap apa? Dianggap ini hasil dari kubur nih. Begitu. Makanya istilah kuntil anak itu sendiri kan asli namanya Pontianak aslinya. Iya. Pontianak itu asalnya. Tapi bukan asal Thawab ya, bukan asal Thawab ya. Asal origin of the name kuntilanak dari Pontianak. Dari singkatan perempuan puan, puan. Bahasa Melayu puan lawan dari tuan. Tuan tuh cowok, puan perempuan. Puan mati beranak. Makanya Pontianak. Ada dulu di Pontianak ada dulu tahun 2005. Iya. Jadi dari situ makanya orang-orang Malaysia mereka menyebut kuntilanak itu sebutannya sahih itu. Kuntilanak. Antum jangan tersinggung. Ada Pontianak, ada Pontianak terbang di pohon. Itu kuntilanak, maneh. Kumaha, Yon. Itu kuntilanak. Pontianak. Itu Pontianak ibu kota Kalimantan Barat. Tapi yang benar Pontianak itu asli namanya. Cuman hakikat urfiah dari segi usul fikih ini udah jadi hakikat urfiah kita disebut kuntilanak. Kenapa disebut Pontianak? Puan mati beranak karena dulu legendanya apa? Mati pas lagi apa? Beranak. Ya. Dan ada versi lainnya maafan es bolong gitu kan. Itu semua. Itu ada hikayatnya. Pocong. Kenapa kok pocong gitu loh? Kenapa enggak vampire gitu atau zombie? Enggak relevan. Ya lagi di kebun saudaranya malam-malam live streaming. Ketemunya apa tadi? Apa tadi semua? Apa yang kayak gini-gini tuh? Apa? Vampir. Loh mas, kok di sini mas? Ini Indonesia loh mas. Plus 62 loh. Sampai harusnya balik loh ke Cina gitu kan. Gak cocok. Kenapa jin pakai pocong? Untuk mengkhurafatkan bahwasanya itu refleksi dari orang yang sudah dikubur. Makanya pocong. Kalau misalnya pocongnya ke Rusia, orang Rusia bingung. Ini kok ada, kalau bahasa kita sekarang pocong mau YouTuber bahasanya lontong ya, atau sugus ya. Ini kok ada sugus ya. Kok ada? Ini apa nih kok putih-putih gini ya? Ya pocongnya juga bingung. Ini saya mau nakutin kok dia yang bingung ya masa ini akhir. Dari begitu. Jadi tujuannya setan-setan ini supaya apa? Supaya pikiran orang tam ada kubur. Orang-orang di kubur itu bisa bangkit kemudian dan seterusnya. Nah itu dibangkitkan lagi yang sebenarnya tahun 2016 ke belakang tadinya ini orang-orang tuh sudah tahu bahwasanya yang di kubur nggak bakal bisa bangkit lagi. Tapi dengan keberadaan ini orang mulai percaya bahwasanya yang di kubur itu bisa kelihatan refleksinya menjadi kuntilanak, menjadi pocong dan seterusnya. Iya, ya itu setan-setan kita tuh, ya genderuwo, kuntilanak dan kuntilanak juga mengikuti keindonesiaan. Pocong. Kuntilanak ini ada yang merah, ada yang putih. Iya beneran. Ada kunti merah, ada kunti putih. Begitu, sahih. Karena bendera kita kayak gitu. Ini. Ya kan? Iya. Beneran, ada kunti merah, ada kunti putih. Begitu. Mungkin kalau misalnya nanti bendera kita ganti dengan bendera Belanda, ada kunti biru nanti nambah lagi ya. Begitu ya, Pak. Itu sedikit Anda pengen nyampaikan itu karena sekarang lagi banyak orang-orang awam yang dihancurkan akidahnya, ikhwan. Taib. Ini langsung tanya jawab aja, udah jam segini soalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT menjaga ustaz dan kaum muslimin. Amin. Dan juga antum. Anda pernah mendengar bahwa kelak di akhirat kematian akan disembelih dalam bentuk kambing. Ini sahih. Sebagaimana kata Nabi SAW, kematian akan dibentukkan seperti kambing kemudian disembelih. Ya, ada dalam hadis Nabi SAW dan itu dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kematian itu di hari akhir itu bisa difisikkan, bisa divisualisasikan. Kalau sekarang kematian itulah suatu makna, ya, suatu makna atau suatu perbuatan. Tapi di akhirat kematian itu bisa sesuatu yang diperlihatkan secara fisik atau visualisasi. Dan juga orang-orang yang di neraka nanti, mereka tidak disebut mati, tidak disebut hidup. Tapi yang pasti kata Allah Subhanahu wa taala, wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. Kematian akan datang kepadanya dari segala penjuru dan dia tidak mati-mati. Ya gitu. Jadi kematian akan divisualisasikan nanti di hari akhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ada ulama yang pernah mengatakan bahwa siksa kubur itu hanyalah cerita-cerita yang dibuat-buat oleh orang-orang kafir saja. Dan ulama tersebut juga mengatakan bahwa tidak ada pertanyaan di dalam kubur. Apakah ulama tersebut sudah jatuh pada kekafiran? Kalimat dia, siksa kubur itu hanyalah cerita-cerita yang dibuat oleh orang-orang kafir. Allahu musta'an. Ini berarti sama dengan apa? Mengkafirkan Nabi SAW. Pertama, dia seperti mengkafirkan Nabi. Kedua, dia mengingkari hadis Nabi SAW. Maka orang yang seperti sudah jatuh dalam kekafiran walaupun dia dijuluki ulama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT menjaga ustaz dan kaum muslimin dan juga antum. Siapakah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab? Apa kriterianya? Dan apakah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab juga akan melewati fitnah kubur? Orang yang masuk surga tanpa hisab, dia insya Allah tetap, kalau dia bukan nabi, bukan siddiqin, bukan syuhada, maka dia tetap mendapatkan fitnah kubur pertanyaan, tapi Allah akan mempermudah dia insya Allah. Kriterianya, dia diantaranya sebagaimana kata Nabi SAW, layak tawun, tidak melakukan pengobatan kai, wala yastarqun, tidak minta diruqyah. Maksudnya tidak minta diruqyah di sini adalah tidak minta diruqyah dengan sambil bertawakal pada manusia. Ya, adapun kalau minta diruqyah pada asalnya diizinkan oleh syariat. Kalau memang dibutuhkan maka boleh. Ya. Karena enggak semua orang bisa meruqyah dirinya sendiri. Kadang-kadang ada yang butuh sekali pada orang lain karena dia kalau sekali ruqyah mandiri dia kesurupan dan enggak bisa baca lagi. Maka dia butuh orang lain. Makanya yang seperti ini tidak masuk, ya. Ya, maksudnya yang seperti ini insya Allah enggak masalah. Kemudian yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti intinya itu tawakal. Intinya bertawakal, betul-betul bertauhid, itu insya Allah akan membuat kita masuk surga tanpa hisab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sikap sabar dan syukur seorang hamba juga akan masuk timbangan amal? Sabar itu adalah amalan hati. Syukur, sabar itu amalan hati. Syukur itu adalah amalan hati, lisan, dan anggota tubuh. Itu bedanya sabar. Sabar itu aslinya amalan hati. Adapun syukur itu amalan hati, lisan, dan anggota tubuh. Dan kesemua itu karena termasuk amalan, maka dia masuk ke dalam timbangan, ya. Jadi orang yang bersabar, misalnya bersabar atas sadisnya suami, ya, atau cerewetnya istri, nah ini insya Allah kesabaran tersebut akan memperberat timbangan pahala dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akidah yang baik akan berdampak pada akhlak yang baik. Orang yang wataknya keras namun dia baik sesama manusia dan baik dalam ibadah, apa termasuk kurang baik akidahnya karena wataknya yang keras? Kalau wataknya keras di sana udah menjadi tabiat, ya, yaitu terbitan dari lahir, ya, dari dulunya, ya. Tapi dia sebenarnya baik dan dia tulus, maka semoga insya Allah akidahnya juga diperbaiki. Maka insya Allah, watak itu susah memang. Di antara watak keras suara yang meninggi. Di antara sahabat ada yang seperti itu. Coba antum lihat di surat Al-Hujurat itu ada, ya, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Ya, janganlah kalian menginginkan suara kalian di atas suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang ana tidak ingat namanya. Ana tidak ingat namanya. Dan ini sahabat ini ternyata mendengar ayat itu langsung kemudian beberapa hari mendekam di rumahnya. Ya, karena apa? Selama ini suara dia watak, suara dia keras karena watak suaranya keras gitu loh. Ya, padahal hatinya lembut gitu. Tapi memang wataknya keras. Mungkin kalau orang sekarang tuh ibaratnya orang Jawa ngeliat orang Batak atau Medan misalnya, atau orang Palembang, wah, ya mungkin gak tahan orang Jawa. Apalagi Jawa, Jawa Solo pula, ah, ini keras banget nih, ahlun nar kayaknya nih. Enggak, gak bisa gitu. Ya, enggak, gak bisa gitu. Ya. Nah, jadi watak keras ini kalau emang cetakannya begitu dan gak bisa diubah, tapi hatinya baik insya Allah, itu gak masalah. Ya, semoga Allah maafkan dan semoga manusia juga memaafkan dan maklumi gitu. Ya. Jadi ketika sahabat tersebut mendekam, Nabi SAW kehilangan akalnya, dicari di mana dia. Akhirnya dipanggil dan merasa, ya Rasulullah, saya ini kan suaranya kan sering tinggi ya Rasulullah kepada engkau dan seterusnya, tapi enggak bermaksud untuk meninggikan, melecehkan Rasul. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya dia ini justru penghuni surga, bukan orang biasa. Jadi kalau watak itu, kalau wataknya keras itu insya Allah, kalau emang dia lembut sebenarnya orangnya, maka gak masalah. Tapi kalau wataknya maling, nah ini gak bisa. Ngeliat besi dikit dimaling, nah ini gak bisa ini. Ya, ngeliat besi di jembatan, sekrupnya hilang gitu ya. Ya ini, kalau watak malingan ini gak bisa, itu berdosa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya nulis pertanyaan kertasnya segini. Ya, minta sama panitia yang lebih banyak kertasnya. Ya, saya mau tanya apa hukumnya jika sholat istikharah tiap hari entah habis duha, habis duhur atau sebelum asar. Waktunya enggak setiap hari duha, tapi pindah-pindah dengan niat kadang untuk dipermudah rezeki. Bingung dengan pilihan atau ketika ada masalah. Istikharah itu tidak tiap hari. Ya, dia ketika lagi bingung aja maka dia istikharah. Cukup sekali itu aja, nanti dia minta, dia cari jawabannya. Ya, biar bisa jawabannya melalui kemudahan, bisa jawabannya dari petuah orang dan seterusnya. Ya, jadi tidak setiap hari, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah baju dari daging babi yang dilakar? Dilakar itu apa, dilakar ya, kan? Atau enggak dilakar? Dibakar, tapi ini pakai L, dilakar. Hah? Bahasa Cengkareng mungkin ya. Mungkin yang dilakar menjadi najis, kategori najis berat. Baju yang terkena asap babi. Asap ini dia bukan benda padat ya. Jadi dia bukan najis. Asap itu uap atau udara yang masuk ke situ. Jadi tidak ada hukum najis terhadap angin atau asap. Ya, enggak ada hukum najis. Walaupun asap daging babi, ya gitu. Enggak najis. Buktinya apa? Yang keluar dari kemaluan belakang apa? Asap bukan. Serem kok asap enggak? Hah? Gas kan? Iya. Coba pertanyaannya, itu keluar dari situ. Kalau tinja keluar, jadi dalam fikih Syafi'i semua yang keluar dari dua jalur depan belakang selain mani itu najis. Darah keluar dari ini najis. Kencing najis, madhi, wadi najis. Nanah keluar dari kemaluan najis. Tinja najis. Darah cacing keluar dari kemaluan najis. Peluru, peniti, poster, ya, dan seterusnya, itu najis dalam mazhab Syafi'i. Nah, kalau yang keluar angin ya, masa angin keluar najis enggak? Hah? Angin keluar najis enggak? Wudu batal tapi najis enggak? Selama yang keluar angin doang enggak ada ikutannya, enggak masalah. Enggak najis. Ingat? Ingat angin keluar kan najis. Pernyama ikutan kemudian gelembung keluar dan ada produksinya itu baru najis. Tapi kalau angin enggak najis. Buktinya ada di antara antum yang sholat nih, kentut kan? Satu orang kentut, enggak mau ngaku dia. Ya. Lagi sholat, ya kan? Batal enggak sholatnya? Batal. Dia yang sholat, teman yang menderita kan gitu. Ya kan? Dia yang kentut, teman-teman yang menderita. Masa teman-teman ini enggak boleh batalin sholat gitu kan ya? Kan kecium tuh. Blek, buh. Sampai sebagian ikhwan ada yang keceplosan saking rajin berzikir, "Buh, Allahul musta'an." Ya, gitu-gitu. Gimana kira-kira? Hah? Itu nempel di hidung itu. Ya. Nempel di hidung udah gitu betah lagi di bulu-bulu hidung itu. Kira-kira itu batal apa najisnya itu? Enggak najis. Kalau itu najis, satu masjid batal semua itu. Enggak najis sih, kawan. Ya kan? Jadi angin itu udara atau semisal itu bukan materi seperti kebendaan, dia bukan najis ainiyah, enggak bisa menjadi najis ainiyah. Maka asap-asap itu insyaallah wallahu alam itu tidak najis. Ya, kalau misalnya bau asap dari daging babi enggak najis. Ya, bau-bau itu enggak najis insyaallah ya. Bismillah. Maka ikhwan sebagian dari ahli fikih sampai ada di salah satu madhab, tapi ana lupa, ana enggak. Ana dikaitkan dari sejak ana masih sekolah di Al-Irsyad, di Mahad, di pesantren. Ya. Sampai ada seorang faqih iblisnya menggambarkan kalau seseorang dalam masalah tadi kentut itu najis atau enggak, itu enggak najis. Buktinya kalau misalnya sampai kata ulama ini di kitab. Misalnya ada kasus seseorang buang angin, ya. Dan buang anginnya itu dia simpan di suatu buntelan, ya. Dan buntelan itu dia bawa di kantong pas lagi sholat habis itu. Dibawa di kantong terus dia sholat dan di kantongnya ada buntelan isinya iya gitu. Apakah sholatnya sah atau tidak? Sah gak ya kawan? Sah. Buktinya coba aja untuk melakukan. Iya. Jadi itu buntelan itu taruh di sini ya, atau diikat di itu jadi merchandise ya gitu kan. Ya, persing dan semisalnya gitu kan. Iya maksudnya apaan tuh bang? Kentut gitu kan. Kemudian sholat dengan itu, sah gak sholatnya? Sah sholatnya. Terus pas lagi sholat dibocorin teman-teman, pes keluar. Sah gak sholatnya? Sah. Sah karena ini gak najis. Kalau najis baru gak sah, ini gak najis. Dan kalaupun dibocorin kan keluarnya dari plastik, bukan dari alat kita gitu kan, bukan dari kemaluan belakang ya, begitu. Bismillah, saya suruhkan menyetel ceramah saat di ruang kerja. Qadarullah beberapa kali salah satu atasan Anda datang dan tepat sekali langsung masuk pembahasan tentang batilnya segala sesembahan selain Allah. Atasan saya yang ini kafir. Ada juga ketika yang datang Nasrani, qadarullah langsung to the point ceramah yang Anda setel membahas Yesus yang dituhankan. Qadarullah yang Anda setel adalah Ustaz Yazid, hafizullah. Bagaimana seharusnya sikap Anda ketika hal itu terjadi agar tidak mencoreng dakwah yang mulia ini melalui Anda? Peraturan di pekerjaan itu boleh enggak menyetel kajian gitu loh. Kalau boleh ya udah cetel. Cuman apakah dilihat di sini apakah kalau misalnya nyetel tersebut membuat mereka tersinggung sehingga antum nanti didepak. Kalau buat mereka tersinggung, maka cari pembahasan lain yang tidak menyinggung mereka. Tapi kalau mereka enggak tersinggung, tadi anda bilang apa? Kalau mereka tersinggung, cari style kajian yang lebih lembut. Tersinggung, bodoh amat, nah, terus aja, jangan pikirkan, ya, begitu. Ya begitu ya. Jadi lihat dia di, mereka mengizinkan atau enggak, ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang ingin saya tanyakan, salat zuhur, salat zuruk, zuruk apa? Zuruk, zuruk. Ya. Syuruk ya, pakai ini pakai Z dia. Seharusnya dilaksanakan di mana saja? Oh, salat syuruk di masjid bagi laki-laki. Bagi perempuan di tempat dia sholat, di rumah boleh. Dengan syarat apa? Dia nunggu sejak selesai sholat subuh berjamaah atau selesai sholat subuh di tempat tersebut sampai waktu syuruk. Ya, jadi tempatnya di mana? Tempatnya di tempat dia sholat. Dalam hadis memang, yaitu di tempat sholatnya dia, fi musalla, di tempat dia sholatnya itu. Dan mafhumnya dari hadis itu jangan bergeser. Tapi insya Allah yang sahih adalah tidak diwajibkan dia harus betul-betul di tempat dia sholat banget. Dia boleh bergeser asal masih berada di dalam masjid. Maka masih berada di dalam masjid, insya Allah dia bisa sholat syuruk nanti. Ya jadi nggak harus pakem gitu loh. Misal di sini ada kajian subuh ya, nggak ada ya kajian subuh. Ya. Misal di sini, misal aja di sini ada kajian subuh. Ntar yang di depan ini nggak mau geser nanti. Geser mas, ini buat meja mas. Enggak, anda mau sholat syuruk nanti. Geser mas, nggak mau dia. Ya. Jadi nggak apa-apa geser, nggak apa-apa. Ya, itu nggak apa-apa insya Allah. Asal di masjidnya. Ustaz, bagaimana kita menyikapi dai-dai akhir zaman yang dalam kajian memprediksi fenomena akhir zaman dan terkadang membuat kita takut akannya? Justru yang kita takuti keberadaan mereka ini sebenarnya, ya kan? Jadi dai-dai akhir zaman itu maksudnya apa? Kalau misalnya dai-dai ini membahas tentang akhir zaman saja, maka kita lihat. Kalau maksudnya dai-dai yang ada di akhir zaman, anda pun masuk nanti. Karena ini akhir zaman ini, ya. Ya kan? Kita dia ada di akhir zaman atau di gimana? Ya ini kan banyak tanda-tanda akhir zaman, ya kan? Anda juga masuk dai akhir zaman juga, yaitu dai di akhir zaman. Tapi kalau dai ini maksudnya adalah yang selalu membahas akhir zaman, makanya ada yang salah dalam dakwah dia. Metode dakwah akhir zaman ini hanya membahas akhir zaman ini enggak jauh-jauh dari berapa poin. Imma takhwif, menakut-nakuti, atau tujuannya untuk apa, kisah gitu aja, menakut-nakuti atau kisah, yang inti akhirnya adalah sensasi semata. Antum akan mendapatkan dai-dai seperti ini itu tidak mengajarkan betul-betul hakikat dari ibadah. Enggak yakin deh. Antum tanya aja, Ustaz, sebutkan kitab-kitab fikih yang recommended Ustaz untuk anda pelajari tentang taharah sholat. Dibalikin lagi ke Dajjal nanti dia. Ngomongin Dajjal lagi, Illuminati, Ai Horus, ya, atau Ai Horus atau Horus Ai, mata yang satu itu, ya, dan seterusnya, ya, dan akan terjadi nanti. Jadi begini, ikhwan. Dakwah itu ketika dimaksudkan agar menarik minat masyarakat semata, maka pasti nanti ada kejanggalan, pasti itu. Ya, kalau misalnya menariknya dari segi lucu, itu pasti akan terbit kelucuan-kelucuan baru di setiap kajian. Dan antum juga akan menemukan ustadz yang lucu ini selalu kelucuannya itu diulang-ulang di beberapa tempat, mesti formatnya sama, sepertinya hafal textbook kayaknya ada itu. Dai-dai yang akhir zaman ini kemana-mana mesti memasarkan masalah-masalah akhir zaman yang membuat orang-orang tuh oh gitu kan. Itu sangat senang kok dia ngeliat ada orang orang ngangguk tuh senang gitu ya. Dan itu membuat apa, harus berinovasi dan harus banyak menyajikan hal-hal yang menakjubkan, karena sekali nggak menakjubkan kehilangan pasar. Makanya mereka nggak mau lepas dari tema-tema yang menakjubkan ini akhir zaman. Kalau bisa berbohong sekalian, atau hadisnya maudhu atau hadis dhaif, disebar enggak masalah, yang penting masyarakat suka. Maka ini apa bedanya dengan dai-dai yang pelawak itu? Sama sebenarnya. Enggak menyuguhkan untuk umat itu solusi sebenarnya, enggak. Karena kalau kita lihat pembahasan tentang hal-hal seperti itu, tidak dibutuhkan umat sebenarnya. Maksudnya tidak dibutuhkan umat dalam artian tidak, bukan kebutuhan primer umat. Kebutuhan primer umat itu tauhid pertama dan akidah yang benar. Tapi kan itu kan masalah akidah. Betul, masalah akidah salah satu cabang dari masalah akidah. Tapi hanya berpatok di situ saja, ini berarti ada keretakan di niat awal nih, pondasinya retak nih. Coba suruh mereka berbicara tentang istiwanya Allah di atas arsy. Suruh mereka bicara tentang bagaimana Adam, Nabi Adam AS diciptakan. Suruh mereka bicara tentang bagaimana hukum bersujud kepada selain Allah. Suruh mereka menyatakan hukum-hukum rincian dalam berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Pasti ujung-ujungnya apa? Menakut-nakuti orang dan mengkafirkan pemerintah ujung-ujungnya. Pasti gitu. Karena itulah yang mubasis dan membuat orang terbangun. Dan dai-dai yang seperti ini rata-rata apa? Rata-rata afiliasinya ke sana, ke orang-orang yang pro dengan masalah-masalah mengkafirkan pemerintah atau memberontak. Ya seperti itu. Ujungnya ke sana. Dan ya Anda tahu siapa-siapa orang, dan Anda tahu afiliasi ke mana-mana aja. Dan teman-teman dekatnya siapa? Ya seperti itu mereka. Jadi ikhwah sekalian, menyikapi mereka seperti ini tidak usah didengar ucapannya. Sama sekali, sama sekali. Walau tapi kan kelihatan baik, kelihatan baik. Ada kebaikannya, insya Allah ada. Tapi ketika kebaikan tersebut terbalut dengan syubhat, siapa yang bisa memfilter di antara kita, ikhwan? Lebih-lebih tentang akhir zaman itu banyak hadis-hadis yang selama ini belum banyak kita pelajari. Yang kemudian tafsiran-tafsirannya, yang tadi mujmal, Rasulullah SAW sendiri tidak menafsirkannya lebih lanjut. Kemudian berani-beraninya ini menafsirkannya secara mufassal, rinci dan muayyan kepada pihak tertentu. Contoh, sa'ah. Apa arti sa'ah, ikhwan? Di zaman sekarang sa'ah itu artinya apa? Jam. Sudah ada. Sekarang tanda-tanda sa'ah apa? Tower di Mekah itu ada jamnya. Itu tuh tanda sa'ah. Jam, sa'ah, hari kiamat. Ditafsirkan dengan itu. Masya Allah. Itu, yaitu jam dinding, jam yang ada di Tower Mekah itu. Itu tafsirannya, itu tanda-tanda. Dan kalau kayak gitu tafsirannya, menafsirkan Al-Quran atau hadis sesuai dengan temporer sekarang, kontemporer sekarang, ini bisa kacau. Sa'ah bahasa sekarang artinya apa? Jam. Atau jam dinding, atau 1 jam 60 menit. Ya kan ya? Dalam Sahih Bukhari, Mu'adz bin Jabal pernah berkata kepada para sahabat lain, hayya bina nu'minu sa'ah. Hayya bina, ayo mari kita nu'minu. Beriman sa'ah. Apa arti sa'ah? 1 jam. Ayo kita beriman 1 jam. Sisanya apa? Kufur. Kan gitu. Kalau kita tafsirkan sa'ah itu artinya apa? Jam. Ngaco. Jadi menafsirkan Al-Quran dan hadis itu harus sesuai dengan tempo ketika turunnya Al-Quran atau hadis, dengan bahasa ketika itu. Kemudian ada yang mengatakan, enggak usah kita sebut ustaznya, tapi beliau ini qadarullah mengatakan, nanti Dajjal turun itu, ketika Dajjal turun bukan Rusia yang diserang, bukan Amerika yang diserang, bukan Cina yang diserang, tapi Saudi Arabia lah yang diserang. Saking sebelnya itu sama, saking sebelnya sama Saudi, ya, tapi enggak sebel kayaknya sama Dajjal gitu. Karena ya karena Dajjal ini yang selama ini menjadi penglarisnya gitu. Selalu bahas itu. Maka jemaah sekalian, ikhwan, anasati, jangan hadiri sama sekali dai-dai yang mengkhususkan diri meneguhkan di masalah-masalah seperti ini, kemudian lahir tafsiran-tafsiran yang Nabi sendiri enggak berani menafsirkannya. Coba ketika Nabi SAW ditanya, mata sa'ah, kapan sa'ah? Kata Nabi apa? Mal mas'ulu anhu bil alami nasa'il. Yang ditanya saya tidak lebih tahu daripada sampean. Itu jawaban Nabi itu loh, Masya Allah. Saya, Nabi, tidak tahu. Sampean, Malaikat Jibril, tidak tahu. Malaikat Jibril yang paling dekat pada Allah. Tidak bisa, tidak berani. Nabi tidak berani. Di surat Al-Haqqah Allah Ta'ala firman, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadhna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau misalnya kamu wahai Muhammad, diancam Allah Ta'ala, kalau misalnya kamu wahai Muhammad taqawwal, yaitu berkata dusta, ngawur semaunya atas nama kami, atas nama Allah Ta'ala, maka kami akan mengambil kamu dengan tangan kanan, kemudian kami potong-potong urat kamu dan seterusnya. Diancam, Nabi aja diancam itu. Ya, kalau berkata tentang Allah, tentang ilmu Allah yang tidak diketahui manusia, kemudian diprediksikan Ramadan apa katanya 144 sekian nanti bakal dukhon bakal terjadi pada sekian. Ini ramalan, ya, meramal. Ya, tapi kan kata fansnya, tapi kan itu hanya prediksi. Ya, padahal baik prediksi amalan terus apa bedanya? Ya kan ramal, meramal. Itu kan cuma posibilitas setelah berijtihad ini nas. Enggak bisa, ulama juga enggak berani kayak gitu kok ini. Enggak bisa. Ini tetap damai menolak. Cuma kalau untuk menyebutkannya menyebut mereka sebagai dukun, maka ana sarankan agar jangan menyebut mereka sebagai dukun, karena dukun di sini kalau diartikan di kita yaitu bersengkokol dengan setan dengan sengaja. Enggak, mereka enggak sampai segitunya kesebutannya. Jadi cukup hindari saja dan jauhkan manusia dari dai-dai seperti ini supaya tidak tersesat dalam masalah akidah. Lihat, syaitan berusaha menyesatkan manusia bukan dari streaming, dari sektor keustazan juga bisa gitu loh. Jadi harus waspada sekarang ini ya. Cukup sekian insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.